Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin assalamualaikum wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'aku bi isanin ila yamiddin. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyahmurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insyaAllah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Ayahanda Kiai Haji Khadamul Kudus, beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Sadeng. Allahu Akbar walillahilham. Kita dibahagiakan oleh Allah subuh ini menikmati hidangan hidayah Allah. Taujih Rabbani dibacakan, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW disampaikan, yang membuat iman kita tambah kuat, membuat kita semakin dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar. Inilah suasana terbaik bagi orang beriman hidup di dunia ini, duduk di majlisnya Allah, di majlis ilmu yang buat dia dekat dengan Allah, di majlis zikir yang dia ingat Allah, ingat akhirat, yang buat ia terus berenergi untuk beribadah, beramal saleh, berakhlak mulia. Kali ini kita bersama beliau akan membahas adab hidup bertetangga. Allahu Akbar walillahilham. Ayahanda, silahkan beri nasihat kami bagaimana hak dan kewajiban bertetangga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwah billah, Ustaz kita Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham beserta jamaah, demikian juga para jamaah dikir Masjid Jami Muammar Qadhafi Sentul, demikian pula pemirsa MNCTV yang kami hormati. Saya mencoba menerangkan, menjelaskan surat An-Nisa ayat 36. Di sana terdapat beberapa pesan Allah, di antaranya kita harus berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan juga kepada tetangga yang jauh. Disebut al-jari jil junub wa jari jil janbi. Setiap imam sholat berjamaah itu pasti sebelum beliau takbiratul ihram sering memerintahkan kepada jamaahnya untuk merapatkan, meratakan sop jajaran sholatnya dengan ucapan sawu sufufakum fala takhtalifu kulubakum fatakhtalifa kulubukum. Samakan, ratakan jajaran sholatmu, bahkan rapat di antara. Daripada hal tersebut adalah mendidik kepada kita untuk melihat siapa yang ada di pinggir kita. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita bahwa hidup kita tidak akan pernah sendiri. pasti punya ayah, pasti punya ibu, pasti punya anak. Dan pinggir rumah kita adalah yang disebut tetangga. Hingga Rasulullah SAW mendidik kepada kita, laisa minna man kana yasba'u wajaruhu ja'i'un wa huwa ya'lam. Bukan golongan kami orang yang perutnya kenyang sedangkan tetangganya lapar, dan si orang yang kenyang tersebut tahu bahwa tetangganya lapar. Jibril tidak pernah berhenti kepadaku, kata Rasul, selalu mewasiatkan, Muhammad, tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Sehingga aku punya sangka bahwa tetangga itu bagian daripada ahli waris. Oleh karenanya, hadirin sekalian yang saya hormati, di dalam ayat Quran dan hadis itu, maaf, saya belum pernah menemukan tetangga muslim dan non-muslim. Artinya, kalau itu adalah hak muslim itu ada, tetapi juga ada hak non-muslim. Artinya seorang muslim tetap harus menghormati tetangga walaupun dia non-muslim. Ini adalah untuk dan dalam rangka dakwah. Ketika ada seorang non-muslim sedang mati kematian, tidak ada salahnya, bahkan agama menganjurkan untuk kita menengok. Ketika mereka kelaparan untuk kita menyumbang, itu dengan non-muslim sendiri, apalagi dengan muslim sendiri. Hadirin sidang zikir yang kami hormati, ada beberapa manfaat kalau kita sekarang berbuat baik dengan tetangga, sehingga Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, muliakan tetanggamu. Dan salah satu ciri orang beriman adalah suka memuliakan tetangganya. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwat al-iman, sungguh tetangga siapapun ia punya hak untuk mendapat penghormatan. Dan karakteristik seorang muslim, apalagi seorang mukmin, tetangganya merasakan keindahan imannya, kesejukan Islamnya, sehingga menjadi strategi dakwah. Dan Arifin melakukan itu, Abi. Arifin punya tetangga non-muslim, Pak Fred Taliwongso, Abi kenal, yang alhamdulillah beliau menjadi seorang muslim bernama Muhammad Fauzan. Putra beliau pun masuk Islam, Muhammad Zaka Ilham, dan putri beliau pun masuk Islam, Fatimah Al-Khair. Gara-gara silaturahmi dengan silaturahim. Umur beliau sudah 64 tahun. Beliau aktif ke tempat ibadah beliau. Kita bersahabat, kita bertetangga, kita bergaul. Hidayah hak Allah al-Hadi. Tapi dakwah kewajiban kita. Kemuliaan akhlak, kesantunan, kerendahan hati, touch, sentuhan terus menerus. Allahu Akbar. Suatu saat puting beliung Depok terjadi. Atap rumah beliau terangkat. Subhanallah. Begitu tahu kabar itu, subuh-subuh sudah lebih dahulu kita datang ke rumah beliau. Pak Fred bawa makanan, bawa rezeki. Subhanallah, Allahu Akbar. Beliau terkesan. Lalu beliau satu saat datang, Ustaz, boleh saya ikut zikir? Saya ingin belajar. Silakan. Beliau duduk di pojokan luar masjid, menikmati suasana zikir. Itu hari Ahad. Waktu itu zikir kita di Sasyukur ya, di Mampang. Ini semua menjadi saksi Ustaz Huda, Ustaz Syukur, Ustaz Musli. Ya. Jadi saksi. Sampai kawan-kawan bilang, ah itu gak mungkin masuk Islam. Karena sudah umur 64 tahun. Aktif ibadah lagi. Subhanallah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Taat. Sentuhan terus menerus. Sentuhan akhlak. Sentuhan dakwah. Alhamdulillah, hari Ahad beliau zikir, Senin pagi beliau datang. Arifin tanya, Fabrik subuh-subuh datang. Iya Ustaz, saya ingin masuk Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya beliau bersyahadat dengan derayan air mata, kemudian kasih nama Muhammad Fauzan. Dan beliau masih hidup, mudah-mudahan beliau juga nanti menyimak kajian kita ini. Allahu Akbar, dapat hadiah umrah. Dan subhanallah menyenangkan. Di usia 64 tahun beliau masuk Islam. Sekarang sudah usia beliau hampir 70. Putra beliau masuk Islam menyusul. Putri beliau masuk Islam. Allahu Akbar walillahilham. Sekarang kita menjadi keluarga, sahabat, dan bertemu setiap Jumat. Akrab semua dengan jamaah. Allahu Akbar. Kembali dijelaskan hikmah bertetangga tadi. Bayangkan, setiap setelah asar, sholat asar, Rasulullah SAW itu berkeliling kepada sahabatnya atau setelah subuh. Hanya untuk menyapa, Assalamualaikum bagaimana sehat? Assalamualaikum bagaimana sehat? Allahu Akbar, satu bulan seorang ibu yang dalam keadaan sakit ditengok oleh Rasul, langsung sembuh. Apa katanya? Satu bulan tidak berhenti bicara. Alhamdulillah rumah saya sampai keinjak Rasul. Alhamdulillah saya dikasih ini. Ini saudara-saudara sekalian. Pengalaman pribadi ketika ada tetangga yang sakit. Saya bawakan uang obat dan kain sarung. Kenapa? Karena beliau tidak pernah ke masjid. Saya serahkan uang sebanyak 300 ribu. Kain sarung serta baju koko. Dan saya pegang dengan doa orang yang sakit. Alhamdulillah sembuh. Sekarang menjadi ahli masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beliau jadi bersilaturahim dengan tetangga. Ternyata manfaat kedua. Apalagi yang dilakukan oleh tokoh. Itu membawa hidayah. Membawa iman. Membawa dakwah. Allahu Akbar. Beliau dakwah. Bukan hanya keliling Indonesia. Bahkan keliling dunia. Dan ternyata dakwah. Dengan hal, dengan akhlak, dengan mal, duit, rezeki, efektif sekali membangun semangat, kesadaran, keimanan kepada Allah Jalla Jalaluh. Bahkan menjadi percikan hidayah. Yang tadinya tidak ke masjid, jadi ke masjid. Subhanallah, jadi kita tuh berdakwah dengan tetangga ya, Bia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah ia berkata baik, benar, jujur, mulia, sopan, santun. Kalau tidak, diam. Diam lebih baik daripada bicara tidak baik. Tapi kalau bicara itu baik, lebih baik bicara daripada diam. Diam itu emas. Tapi bicara baik itu berlian. Alangkah indahnya mahkota berlian dengan tangkainya emas. Itulah pribadi seorang mukmin. Dan Rasul melanjutkan sabdanya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan tetangganya. Allahu Akbar walillahilham. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, bila kalian punya tetangga non-muslim beda keyakinan. Dan dia tidak menyakiti kita. Tidak menyakiti kita. Lalu kita sakiti dia. Faqad azani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kau sudah menyakiti aku. Allahu akbar. Man adza jimyan faqad adani. Wa man adani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti tetangga kita yang non muslim tapi dia adalah tetangga yang baik, itu sama dengan memusuhi aku dan menyakiti aku. Bayangkan, hadirin sekalian yang saya hormati, kalau kita punya buah durian kemudian matang, siapa dulu yang merasakan baunya durian? Tentu kita dan tetangga kita. Mengapa kita tidak dilemparkan ke tetangga kita? Ketika kita sakit, ketika istri kita mau melahirkan, kadang-kadang kita kepada tetangga dulu kita kasih kabar. Assalamualaikum Pak, pinjam mobil. Assalamualaikum, saya tolong ini dalam keadaan. Ketika rumah seseorang kebakaran, siapa yang dulu akan menolong? Tetangga. Mengapa kita tidak menolong tetangga orang lain? Allahu Akbar walillahilham. Subhanallah walhamdulillah. Ada. Kalau sekarang kita sekarang berhadapan dengan tetangga, ada orang yang ngobrol di masjid, ngobrolnya begini, si Anu ya tetangga kita brengsek, sifatnya jelek, nggak pernah ke masjid, diomongin, dibicarakan, digibah. Maaf. Kalau gibah semacam demikian, insya Allah, omongan kita tidak akan tembus ke telinga tetangga. Tidak akan tembus. Mendingan kalau tidak tembus. Bahayanya, bagaimana kalau amal kebaikan kita pindah kepada dia, amal keburukan kita, dia pindah kepada kita. Terbaik adalah bukan untuk seperti itu. Kita datangi beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang, kalau sholat suka di mana, Bang? Atau kalau sholat suka di masjid mana, Bang? Waduh, saya maaf, tidak pernah sholat, apalagi ke masjid. Oh, begitu ya. Maka jelas, dalam rangka kita dakwah, dalam rangka kita punya tetangga, ternyata tetangga itu bisa dijadikan lahan dakwah kepada kita. Dijadikan lahan amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan apa yang tadi dikatakan seperti yang Ustaz Arifin katakan, sampai seseorang tetangga bisa masuk Islam, Allahu Akbar. La antah dia rojulan wahidan. Kau bisa memberikan hidayah kepada seseorang dengan gayamu, dengan bicaramu. Khairun minat dunia wa mafia. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau ada seorang tetangga, kemudian dia tidak sholat, kemudian kita datangi untuk sholat, apa katanya? Man da'a ila khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada seseorang untuk berbuat baik, maka setiap orang itu sholat, kita akan dapat aliran pahala terus mengalir. Allahu Akbar. Apalagi ini mengajak jamaah zikir, mengajak lagi jamaah zikir berikutnya. Karena begitu kita berzikir, kita merasakan nikmatnya iman, lalu semangat ibadah, senang tahajud, senang duha, senang ke masjid, senang tadabur Quran, senang jaga wudu, lalu semangat beramal saleh, akhlak jadi baik. Tetangga-tetangga pun jadi melihat, loh kok jadi berubah? Jadi belum dia bicara, sudah menjadi cahaya dakwah ya Bi. Multilevel marketing zikir. Ah, subhanallah. Terjadilah hijrah, terjadilah perubahan. Yang tadinya pemabok, dekat dengan lingkungan zikir, akhirnya hijrah Nah begitu pemabok ini hijrah, loh kan dia punya teman pemabok CS. Akhirnya semua jadi ikut. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini hikmah ikhwatul iman. Hikmah zikir, hikmah adab, hikmah berakhlak. Allahu Akbar. Karena itu kita namanya muslim, bukan salim. Kalau salim selamat buat diri, tapi muslim menyelamatkan, mendamaikan, membagikan, membahagiakan. Karena itu yang termurah dari akhlak seorang muslim yang tampak adalah murah senyum. Sama tetangga senyum itu mahal nilainya ya, Bi. Diwajhin tolkin dengan wajah yang ceria. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun lak. Kamu berteman, kamu berjumpa dengan temanmu, kemudian kamu melakukan senyum, maka itu sodako. Jadi kalau enggak bisa dengan uang, senyum aja, nyengir aja sudah sodako. Insya Allah. Bayangkan, apalagi kalau istri, begitu suami datang dari masjid, istri senyum, itu sodako berlipat ganda. Jangan sampai suami disambut dengan cemberut, disambut dengan muka yang masam. Maka suami itu insya Allah akan kabur. Ada sebuah pengalaman. Kenapa Bapak kok makan selalu di warung? Selalu di warung, enggak pernah di rumah. Jawabannya tiga. Pertama, istri saya masaknya enggak enak. Yang nomor kedua, kalau saya datang dari masjid, jangan-jangan cium tangan. Senyum juga tiga. Tapi tidak ibu-ibu di sini. Kalau ibu-ibu di sini, insya Allah. Kalau sudah zikir, insya Allah. Likulli syai'in sholok sokolatan. Wasokolatul qalbi dzikrullah. Setiap sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih hati adalah zikir pada Allah. Hati yang tenang, pikiran jernih, wajah pun ceria. Hanya menyambut suami dengan ceria pula. Idza nazartaha saratka. Tanda wanita salehah bila ditatap oleh suaminya menyenangkan. Akhirnya gara-gara enggak menyenangkan ke warteg ya, Bi. Terus yang nomor ketiga, jawaban suami itu kenapa? Karena selalu istriku curiga dan curiga. Saya jawab, kenapa? Bapak adalah sebagai imam. Imam adalah panutan. Oleh karenanya tidak dulu untuk menyalahkan istri, tapi koreksi diri sendiri. Kenapa hadirin sekalian? Ini juga hidup bertetangga. Tetangga terdekat adalah istri sendiri. Tetangga terdekat adalah anak sendiri. Makanya Rasulullah SAW berkata, apa katanya? Hadirin sekalian yang saya hormati, muslim dengan muslim laksana satu jasad. Andai kata satu senang, semua senang. Andai kata satu sakit, semua sakit. Bayangkan hadirin sekalian yang saya hormati, yang sakit perut, tapi yang nyengir apa? Muka. Hadirin sekalian, Allahu Akbar. Yang pegang ini. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan Rasulullah, muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin bagaikan kedua tangan. Tangan satu dan tangan dua, coba bayangkan. Kalau sekarang Bapak gatal, insyaallah ada kerjasama. Makanya Rasulullah kata, "Kun kal yadain wala takun kal udunain." Engkau harus seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Kalau dua tangan, ini yang gatal, pasti ini yang menggaruknya. Maaf, kalau kita sekarang cebok, maaf nih, cebok. Apa? Itu ada pembagian tugas, the right man, the right job. Tangan apa? Tangan kiri, kau di belakang. Tangan depan, aku di depan. Kau ambil air, kau membersihkan. Kerjasama yang baik. Mukmin dengan mukmin, imam dengan makmum pun harus seperti demikian. Imam ngaco, makmum ngaco. Imam baik, makmum baik. Makanya kata Rasul, ada tiga kelompok manusia yang sholatnya ditolak. Pertama, man amma kauman fahum lahu karihun. Yaitu orang yang jadi imam, tapi masyarakat enggak senang diimamin sama dia. Kenapa? Bacaannya yang enggak benar. Akhlaknya yang tidak baik. Dia menasihati, tapi kotak amal masjid habis sama imam. Yang nomor kedua, ibu-ibu sholatnya rajin, tapi galak melulu sama suami. Dan yang nomor ketiga, bawah ibu, di sini nggak ada yang galak. Nggak ada ya? Ya, kalau di sini nggak, insya Allah suaminya jauh. Dan yang nomor ketiga, wa akhwani, kalau Ustaz Arifin mengganggunya begini, wa akhwani mutakhosimani, yaitu siapa? Dua bersaudara tapi bermusuhan. Gara-gara ibunya meninggal dunia, meninggalkan sawah satu, akhirnya berseteru. Kata Allah, sholatmu akan kutolak sebelum kau akur-akuran dengan antara saudara dengan saudara. Allahu Akbar. Dan tidak akan masuk surga qati'ur rahim. Qati'ur rahmi. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang selalu memutuskan kekeluargaan, memutuskan silaturahim. Rahim, silaturahim. Apa itu? Ada empat silaturahim. Pertama, kita berkunjung kepada orang yang dekat dan kenal. Yang nomor kedua, menyambung keluarga kita yang telah terputus. Dan yang nomor ketiga, mencari kenalan yang baru. Dan yang nomor empat, silaturahmi ini yang paling penting, menyambungkan rasa kasih dan sayang. Alhamdulillah, dengan adanya zikir bulanan pada saat ini dan juga saat-saat berikutnya, Ustadz Arifin Ilham dengan gayanya menggerakkan umat dari mana-mana, sampai dari Batam, dari Gorontalo, dari Makassar ya. Dari Samata kan, Kutai. Kutai, dari mana-mana, bahkan saya dari Luyang sampai saat ini. Kenapa? Berkah daripada zikir terdengar oleh umat dan masyarakat. Semoga beliau tetap istiqomah. Amin. Subhanallah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Indah sekali. Sebelum kita berzikir, kita menikmati hidangan hidayah Allah Jalla Jalaluh, majlis ilmu, majlis tausiah, saling menasihati dalam tauhid dan kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Ini rahmat karunia Allah Jalla Jalaluh. Dan inilah yang disebut raudhah min riyadil jannah, raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman surganya Allah. Idza marartum bi riyadil jannah fartau, bila kalian menjumpai taman surga, mampirlah. Sahabat terkejut semua. Ada taman surga di dunia. Di mana ya Rasulullah? Apa taman surga di dunia itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut halaqah zikir, majelis zikir, halaqah kajian ilmu. Yang dengan ilmu itu membuat dia zikir. Jadi dia dekat dengan Allah. Dan di dalamnya disebut asmanya Allah Jalla Jalaluh. Dari sinilah keluarga semakin kuat. Adabi sudah siap perceraian. Sudah 3 kali persidangan untuk cerai. Akhirnya apa kata anaknya? Silakan ayah, ibu cerai. Tapi datang dulu zikir. Datanglah yang satu dengan anak yang satu. Yang satu dengan anak yang satu. Masing-masing. Masih marah-marahan. Begitu selesai zikir, saling mencari, saling berpelukan, damai. Alhamdulillah sekarang hamil lagi. Insyaallah anak yang keempat. Damai. Karena zikir bikin damai. Ingat Allah. Ingat akhirat. Ingat kematian. Apa yang diributkan? Hancur keakuan. Yang ada kami, yang ada kita, kita keluarga, kita muslim, kita bertetangga, kita diciptakan sebagai khalifah, sebagai juru dakwah. Allahu Akbar walillahil hamd. Indah. Istama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Kita pun di sini tetangga dengan tetangga, sahabat dengan sahabat. Di jauh-jauh dari Singapura juga datang. Ada. Allahu Akbar walillahil hamd. Dari Batam apalagi berangkat Sabtu. Kemudian malam sudah di Masjid Muammar untuk Qiyamul Lail. Mulai jam 2 sampai jam 4 salat malam bersama dengan Imam Hafidz Hafal Al-Qur'an. Dan itu dipuji Allah dalam Quran ya, Fi, dalam surah Muzzammil. Wa ta'ifatum minal ladzina ma, sekelompok orang mengikuti Nabi dalam salat malam. Allahu akbar walillahil hamd. Bertemu kita semua karena Allah, jauh-jauh. Kenapa? Karena Allah jalla jalaluh. Kalau semua karena Allah, keluarga karena Allah, bertetangga karena Allah, indah. Maunya membagi, maunya membersamakan. Jadi kalau masak, ternyata keciuman sama tetangga masakan kita, gimana tuh, Bi? Ida tobahta marokotan, paaksir ma'aha, wa ta'ahad ila jironik. Andai kata kau nyayur, maka perbanyaklah airnya. Siapkan untuk tetanggamu. Allahu Akbar, waduh, tetangga saya ini adalah kelakuannya begitu. Allah Rasul memberikan terapi. Saya dulu pernah Abi katakan, ada 6 untuk menjaluri supaya kita menjadi orang ikhlas. Ada 6. Pertama, wa'fu man dzalamaka, maafkan orang yang menzalimimu. 2, wa ahsin biman asa'a ilaika, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk padamu. 3, wala takhun man khonaka, jangan kau khianati orang yang pernah mengkhianatimu. Makanya saya sering tercucur air mata ketika beliau berdoa, ya Allah ampuni orang yang pernah menzalimi aku, dan ampuni orang yang pernah aku zalimi. Ampuni orang yang pernah membohongi aku. Ampuni orang yang pernah dibohongi aku. Dan yang nomor ketiga, keempat, berilah orang yang pelit padamu. Punya tetangga mana, naujubilah pelitnya, tetap kita datang. Ini yang paling susah, Bi. Udah pelit, cuek, ngomongin terus, jutek. Tapi bagaimana Islam? Bagaimana kita bersikap pada tetangga seperti ini? Insya Allah, Bu, ini ada sayur, mudah-mudahan. Insya Allah, minimal sama kita, dia itu akan baik. Kalau sudah baik sama kita tidak apa, tinggal kita memasukkan apa? Nasihat kepada. Yang nomor kelima, ini juga susah. Harus bersilaturahim kepada orang yang membencimu. Punya ayah, atau punya siapa, atau punya saudara, membenci kita. Pas begitu membenci apa ya? Assalamualaikum. Ya Allah, ya Rob, jangan lagi kau injak rumah saya. Saya sudah muak dan benci kepadamu. Kembali lagi. Insya Allah besok datang lagi. Jangan bawa apa-apa. Cukup bawa uang. Gambar Soekarno-Hatta 5 lembar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kesini lagi. Ini bang ada nikmat. Mudah-mudahan. Nanti kan bilang, dari siapa lu? Dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Simpan di sana. Kan mulai lembek. Allahu Akbar. Idfa' billati hiya ahsan, fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah orang yang jahat kepadamu dengan cara yang baik, seakan yang jahat kepadamu sahabat dekatmu. Susah, kecuali hamba yang benar-benar ingin ridha Allah, benar-benar ingin selamat di akhirat, dan benar-benar sayang pada saudaranya. Allahu Akbar. Dan yang keenam, ini yang paling susah lagi. Kalau kau memberi pada orang lain, berilah sesuatu yang masih kau sayangi. Lan tanalul birrohata tuntiku mimma tuhibbun. Jadi Bi, sama tetangga masak, ada yang nasi, dia perbanyak airnya, dikasih airnya doang. Ini dia masak, dia kasih yang sama-sama lezatnya. Berikut dagingnya, berikut sayurnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagaimana cerita Rasul waktu diludahin sama seorang Yahudi kan? Kan itu tetangga beliau, kecoh. Sampai 3 subuh diludahin. Ludah subuh bagaimana, Pak? Pas kena hidung beliau. Ludah subuh. Ketika subuh keempat yang meludahi sakit parah. Apa tindakan Rasul? Membawa sekeranjang kurma, membawa air jam-jam, nengok, dan juga dia mendoakan. Apa yang terjadi? Langsung sembuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Anak dan istri dikumpulkan dengan ludah, 6 orang masuk Islam. Gak sanggup nih. Kita hanya bisa memuji Rasulullah dalam hal ini. Dicuekin aja udah marah kita. Rasulullah tetap teladan. Mudah-mudahan kajian menjelang zikir ini, melewati MMC ini, menjadi wasilah dakwah. Kita semakin menyayangi tetangga kita. Kita semakin sadar fungsi kita sebagai seorang muslim. Tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk keluarga kita, tapi menjadi juru-juru dakwah dengan kemuliaan akhlak bagi tetangga kita, muslim maupun non-muslim. Allahu Akbar walillahilham. Ikhwatul iman, terbatas waktu. Terima kasih Ayahanda Abi Kiai Haji Khodamul Kudus, pimpinan pesantren Nur Hidayah Sadeng. Allahu Akbar, beliau selalu menyertai kita dalam berdakwah. Terima kasih ikhwatul iman. Semoga semua yang hadir, yang menyaksikan dimanapun, dapat hidayah Allah Jalla Jalalu. Apalagi di waktu pagi ini doa sangat mustajab. Semuanya dapat berkah. Karena Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah, ini doa Nabi. Ya Allah berkahilah umatku. Melakukan aktivitas terbaik, ibadah, amal saleh di waktu subuh. Tidak ada waktu yang terbaik selain subuh. Salat berjamaah di masjid, mengkaji ilmu, silaturahim. Allahu Akbar walillahilham. Semoga kenikmatan ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.